This Year Best Actress Indonesian bersama Sonata Aini Record Diva Studio Duke Jombang, si rambut jagung persembahkan untuk Anda. Wiwi Sagita masih bersama Sonata. Terima kasih.